Sorong sudah ada mendatang, lawan inya nang datang kadalekan ujian lek. Anna fihi gharabaha. Nang nampak di hati itu ini nang cocok. Ujar si hati. Kan ikan penuhnya lama sudah mantap sembahyang, berarti cocok sudah di hati sembahyang, ya kalah. Amunnya mantap baca Quran, cocok kalahnya Quran tak? Neta. Tapi itu hanya azam. Kalau sudah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Nah itu ngarannya sudah ada di situ, niat. Mbahnya mulai, niat tak jelas ada. Lamun ikan guring, lalu membaca, kutarwe. Adakah ada niat? Kadang ada itu malamnya ma igal. Atau orang akan nongkai ini, nah aku hampas. Mikrofon ke awak ikan, lalu ikan tak ambung. Basin haja lah ikan tak ambung ke. Itu malamnya tak. Tak. Bukan ba. Kalunya ba, ada niat. Ba ambung. Kalau tak ambung, lain. Ham macam apa lah kita sampai pada mengerti juga. Allah mafahfih nabidin. Allah marzuk nafahman nabiyin. Wahibbaral mursalin. Aku mendoakan anak buahku termasuk murid mudahan dari Tuhan fahman nabiyin. Wahibbaral mursalin. Jadi ulama amilin itu aja sudah pada kisah. Insyaallah namun jadi ulama amilin pasti warisnya Nabi. Al ulama waratsatul sudah. Apabila malam mawaris lawan Nabi, marannya bakula lawan habis. Amunnya kada mawaris datang di mana pulanya? Bakula di mana kada mawaris? Dapat napa adanya? Imma ajilan wa imma ajilan. Wa imma sigra gorokrabi atau kena. Apabila sigra marannya mukoronan, apabila kena marannya azam. Wal mailu idza lam yakun la yumkinu ikhtira'uhu wa iktisabuhu bi mujarrad al irada bal dzalika ka qawli syab'an nawaitu an ashtahiya ta'ama wa amila ilaihi baramula. Cinta si hati apabila tidak ada ia niscaya kada mungkin maulah-ulah dan mausahainya. Jadi kecintaan hati itu kada kawa diulah-ulah darah. Maka si niat tadi cinta kepada sesuatu nang nampak lawan inya lalu dihadapinya menunjukkan cintanya bujur, itu nangaran niat. Nah kalau sudah cinta itu pada kawan diulah, niat pun pada kawan diulah. Ini keterangan bahwa niat pada termasuk di dalam ikhtiar. Bahkan yang demikian seperti kata-kata urang nang kelaparan sahjaku handak bener makan jarnya dan aku katuju bener lawan makanan jarnya. Sudahlah makan tak? Nah belum marannya, belum marannya. Jadi berarti kada niat sebab itu kada langsung. Al-Qawlina Farigi Nawaitu an aksiqa pulangan wa uhibbahu wa uabdimahu biqalbi. Akawa kata-kata urang nang Farid. Kenapa Farid tak? Urang nang kada bisi sifat asyik tak? Nang kada bisi sifat asyik. Kenapa namanya? Lamah pucuk. Ya kan? Tuhuk membangunakan, kada mau bangun dia. Sasar dibangunakan, sasar menaruh. Lalu baucap di hati, sahjaku asyik dengan si Anu, dan sahjaku mencintai si Anu, dan sahjaku mahabisakan isi hatiku untuk si Anu tadi. Mbah sudah si amalnya ada di hadapan. Guring. Guring. Mun orang asik, buh. Jangan nang si nang di asiknya ada di hadapan. Tabayang aja di hadapan kita sudah. Alif. Ingat kalau bukan wow, ma'ali. Padahal kamu halus, maka yang demikian itu kagak diterima akal. Orang kagak ada bisa keinginan. Bala tariqaila kisabi syasar fil qalbi la syai wa madhi li tawajjuhi wa nahwahu. Bahkan tidak ada jalan untuk mengusahakan supaya hati kita itu menuju kepada sesuatu dan mencintai sesuatu itu dan menghadap akan sesuatu itu, melainkan bisa di asbabih dulu. Harus menyiapkan sababnya dulu. Ya kan? Sabab, sababnya. Ya tadi harus menyiapkan sababnya. Sembahyang hukumnya wajib, waktunya sudah sampai, ngarannya asar, rakaatnya 4, rukunnya 13. Siapakan sebabnya dulu, hasilnya sugih, hasilnya sembahyangkah sugih, wa'mur ahlaka wastabir la nas'aluka nahnu naita. Sudah siap sabab-sababnya itu, hati kepingin hendak. Apalagi sembahyang duha. Wabduha. Wabduha. Kenapa jadi bersumpah dengan duha? Karena duha itu mulia. Sembahyang dianggap di waktu duha. Sembahyangnya, ngarannya sembahyang sugih. Orang yang mengamalkan sembahyang duha, kadada nang susahnya. Asalnya orang yang biasa aja menjadi maliunir gara-gara mengamalkan sembahyang duha. Doanya pun, ya Allah, rezeki ulun di langit turun akan. Wahir ini juga jangan lambat. Kalau di bumi keluarkan. Kalau jauh parakan. Kalau dikit banyak ya kan. Kalau nya haram halal akan. Kalau nak diambil orang, tangan dia akan. Hawas mengatakan mengambil akan. Ujar guruku bahari, doa bakal karasan. Semain duha, gampang. Nyawa sudah lama makan dua. Aku mulai mendengar sampai ini duha kalau bisa tertinggal 12 rakaat lagi. Bahabar ingatkan Allah alimun. Allah tahu aja kalau saya bahabar. Kalau saya bahabar. Kena ria. Ingatkan alimun. Sababnya dulu diketahui. Wadarik mimma kajak jiru alaihi wakat bayak jiru alaihi. Nah, mausahakan sababnya ini ada yang kita sanggup samunyaan, ada yang kada. Ya kalah, ya kan? Ada yang sanggup, ada yang kada. Wa inna menatam ba'isun nafsu ila fi'li ijabatan dirgarab jiru ba'isi al-muwafikin nafsir mula'imilaha. Hanya saja menuju oleh hati kepada memperbuat sesuatu sebagai menyambut undangan bagi maksud yang mendorong yang sesuai dengan keinginan hati tadi. Wa ma lam yaqtidil insanu anna darabahu manutun bi fi'lin min al af'ali fala yatawajjahu nahwahu qasduhu. Ada sesuatu yang tidak meyakinkan manusia bahwa tujuannya tergantung dengan perbuatan itu, maka mustahil tujuan hatinya menghadap ke sana.